Jamaah sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar juga pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua meyakini tentang kebesaran Allah. Iya enggak? Ada yang enggak meyakini? Semua insyaallah meyakini kebesaran Allah. Tapi pernahkah kita bertanya, ada enggak tanda-tanda kebesaran Allah? Ada enggak tanda kebesaran Allah? Jawabannya ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kok berubah-berubah? Jawabannya banyak sekali. Apa saja tanda-tanda kebesaran Allah? Dari mana kita bisa mengetahui kebesaran Allah sedangkan kita belum pernah melihat Allah? Dari mana coba kita tahu? Kita enggak pernah melihat Allah kan? Bagaimana kita bisa mengetahui kebesaran Allah? Dari makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi kita bisa kagum-kagum melihat komputer, seharusnya kita lebih kagum melihat yang bikin komputer. Pinter mana komputer sama yang bikin komputer? Yang bikin. Ya. Jadi alam semesta ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya Allah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah ada yang ada dalam diri kita sendiri. Dan ada yang di luar tubuh kita. Di dalam tubuh kita apa tanda kebesaran Allah? Ada? Banyak sekali. Apa coba? Banyaknya kayak apa? Jantung. Emang jantung itu ajaib? Hah? Ajaib enggak? Ajaib pol. Apa ajaibnya? Enggak pernah berhenti bekerja. Enggak pernah berhenti bekerja. Sejak kapan? Sejak lahir. Sejak ada di dalam perut ibu, sudah berdetak itu jantung sampai kita meninggal dunia. Yang punya mesin Sanyo, mesin air, pompa air, enggak mesin Sanyo, Shimizu juga boleh. Cuman kayak Aqua ya. Aqua tapi jualannya bukan Aqua ya. Yang punya mesin Sanyo di rumah, angkat tangan. Nah, sudah berapa tahun? 10 tahun. Kira-kira kalau dipakai sampai 60 tahun kuat enggak? Enggak kuat. Padahal nyalakannya kapan? Sesekali saja kan? Coba jenengan nyalakan 24 jam selama 1 bulan. Bledos. Ya. Itu sedikit kita bicara tentang isi tubuh kita, jantung, belum yang lain-lainnya. Ya. Sidik jari kita. Katanya itu sidik jari itu enggak ada yang sama. Bisa jenengan bayangkan. Orang satu dunia enggak ada yang sama sidik jarinya itu bikinnya gimana gitu loh. Kita saja suruh bikin gambar 100 yang enggak sama, itu bingung kita. Ya, ini sidik jari manusia satu dunia konon enggak ada yang sama. Ini yang ada dalam tubuh kita, yang di luar tubuh kita lebih banyak lagi. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah ada yang ada dalam diri kita. Makanya Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada di dalam diri kalian, afala tubsirun, kenapa tidak kalian perhatikan? Tanda-tanda kekuasaan Allah ada yang berada di dalam diri kita, ada yang ada di luar diri kita. Tanda kekuasaan Allah ada yang di bumi, ada yang di langit. Di bumi. Contohnya. Pohon. Batu. Batu apa? Selesai zaman itu. Seperti bisnis apa dulu? Gelombang. Gelombang cinta. Itu bisnis musiman itu kayaknya. Ya. kayaknya menyesal sekali dulu yang pernah beli gelombang cinta, harganya berapa? Malah katanya ada yang puluhan juta katanya belinya. Siki kok gak pak? Bahkan saya gak habis pikir, intermezzo ya. Yang akeknya pas lagi bombing itu ditawar 1M gak dikasih. Kira-kira sekarang dibeli berapa itu? Subhanallah ya. Makanya aja gampang melu-melu. Ya, seneng-seneng gak apa-apa, tapi gak usah berlebihan. Makanya dulu kan saya pernah katakan, jangan berlebihan. Ya, gak apa-apa, mau pakai gak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Jadi yang di luar tubuh kita di bumi banyak. Ada batu, ada gunung, ada sungai. Kemudian ada pepohonan, ada bunga-bungaan. Ada buah-buahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika bercerita tentang buah-buahan. Yusqa mimma'in wahid. Allah menceritakan bagaimana buah-buahan itu rasanya bisa beda-beda padahal air siramannya satu. Apa itu? Air hujan. Airnya sama, ini keluarnya mangga. Ini keluarnya anggur. Ini keluarnya apel. Ini keluarnya rambutan. Rambutan pun macam-macam. Ada rambutan yang hijau tapi udah manis. Rambutan apa itu? Rafi'ah. Kok kayak nama cewek? Ya. Ada yang merah, ada yang hijau tapi manis. Ada yang merah tapi kecut. Padahal airnya sama. Itu yang baru yang ada di bumi. Belum kalau kita ngelihat ke langit. Apa tanda kekuasaan Allah? Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada langit, ada galaksi dan seterusnya. Dan di antara tanda-tanda tersebut adalah apa yang sering kita dengar, yaitu adanya siang dan malam. Secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang tanda yang satu ini, yaitu siang dan malam. Manakala Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 37. Surat Fussilat ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, al-lailu wan-nahar. Apa al-lailu wan-nahar? Kebalik. Al-lailu wan-nahar. Malam dan siang. Kemudian Allah katakan, wasyamsu wal-qamar. Dan juga matahari dan bulan. Jadi secara tegas di sini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita tentang bahwa siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu di antara tanda-tandanya. Makanya kalau kita perhatikan, subhanallah, siang waktunya bekerja, malam waktunya istirahat. Waja'alna al-layla libasa, waja'alna al-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu sebagai selimut. Maksudnya waktunya istirahat. Waja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari mata pencaharian. Mencari penghidupan. Dan subhanallah, ketika kita menyalahi kodrat ini, nun sewu ya yang kerjanya malam. Ya, ketika kita menyalahi kodrat ini, tetap rasanya di tubuh beda. Panjenengan tidur malam 5 jam sama tidur siang 5 jam itu rasanya beda. Kalau enggak percaya, coba njenengan tidurnya agak maleman dikit. Misalnya ya, baru biasanya jenengan tidur jam 9 misalnya ya. Kemudian jenengan undur tidurnya jam 1. Berarti panjenengan sudah mengurangi waktu tidur malam 1, 2, 3, 4. 4 jam. Besoknya habis subuh jenengan tambahi 4 jam tidurnya. Bangun-bangun itu tidak seseger kalau kita tidurnya jam 9 sampai subuh. Padahal jumlah jamnya Pak sama. Karena memang sebenarnya waktu siang itu, maksudnya bukan sebagiannya, kalau sebagiannya tidur siang disunnahkan. Waktu siang itu bukan waktunya untuk tidur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini seperti itu. Makanya Allah azza wa jalla secara khusus menyebutkan siang dan malam supaya kita bisa memperhatikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga nabinya sallallahu alaihi wasallam sering mengajak kita untuk memikirkan apa yang kita lihat di muka bumi ini. Kemudian setelah itu Allah dan Rasulnya SAW mengajak kita untuk memahami ajaran agama Islam melalui apa yang kita lihat. Contoh, ini yang biasa diistilahkan dengan metafora. Apa metafora? Perumpamaan. Perumpamaan. Ketika Nabi SAW mengumpamakan sholat lima waktu, Nabi umpamakan dengan apa? Mandi di sungai lima kali. Sungai bisa apa? Kelihatan. Nabi SAW menggunakan media sungai ini sebagai sarana kita untuk memahami sholat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranhi syai'?" Kata Nabi SAW, "Wahai para sahabatku, andaikan ada sebuah sungai mengalir di depan rumah kalian. Kemudian kalian mandi di dalamnya sehari lima kali. Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya?" Lihat, Nabi SAW mengajak kita untuk berpikir bahwa mandi sehari berapa kali? Lima kali. Ada yang di sini mandi sehari lima kali? Kebanyakan berapa kali? Dua. Masya Allah. Ya. Kebanyakan dua kali. Nabi SAW mengumpamakan dua kali saja sudah Masya Allah kan. Udah pada ganteng-ganteng. Udah pada mandi semuanya kan ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Makanya baunya seger. Jadi Nabi SAW mandi dua kali saja sudah Masya Allah. Ini Nabi SAW memberikan perumpamaan mandi berapa kali? Lima kali. Pertanyaannya, apakah tersisa daki di tubuhnya? Maka para sahabat begitu mendengar sabda Nabi SAW ini, langsung mereka mengatakan, "La yabqa min daranihi syai', wahai Rasul, tidak tersisa wahai Rasul di tubuhnya daki sedikit pun." Karena sehari mandinya lima kali. Apakah Nabi SAW dalam hadis ini hanya pengin bicara tentang sungai saja? Enggak. Sungai ini cuma sekedar perumpamaan. Metafora. Agar kita memahami ajaran Islam, Nabi SAW gunakan sesuatu yang mudah dicerna oleh kita. Yaitu sungai mandi. Mandi itu kan kebutuhan primer atau sekunder? Primer. Setiap hari kita mandi. Setiap hari kita mandi berarti aktivitas mandi itu adalah sesuatu yang gampang dicerna. Ya. Maka Nabi jadikan itu sebagai metafora, sebagai perumpamaan. Setelah Nabi SAW menyampaikan tentang mandi lima kali sehari itu, kemudian Nabi SAW bersabda, "Fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataaya." Itulah perumpamaan, metafora dari salat sehari berapa kali? Lima kali. Kalau mandi lima kali membersihkan daki, kalau sholat lima kali membersihkan dosa. Jadi dosa itu diumpamakan seperti apa? Daki. Kotoran yang nempel di tubuh. Lah Ustaz kayak artis-artis kinclong-kinclong awaknya. Orang sholat. Yang sholat ada. Saya lagi bicara tentang yang tidak sholat. Ya, saya sedang berbicara tentang yang tidak sholat. Loh itu cantik-cantik. Ya, gonta-ganti apa? Pasangan. Ya. Itu buktinya tetap cantik. Kulitnya malah lebih halus dari kulit saya. Padahal nyong sedina sholatnya. Ping lima. Ya. Yang kotor bukan itu. Yang kotor apanya? Hatinya. Makanya kalau misalnya kita baca hadis Nabi SAW ini, bisa kita umpamakan orang yang sholatnya setahun cuma dua kali seperti orang yang mandinya setahun dua kali. Tahu tumon, wong adose setahun kurping pindo. Panjenengan mau duduk di samping dia? Mau gak? Tak bayarlah 1.000. Gak mau kan? Tapi aneh. Ada mertua punya mantu seperti itu. Aneh. Makanya para orang tua, saya yakin para orang tua ini ketika ada seorang pemuda melamar putrinya, kemudian menyebutkan kelebihan, kemudian kekurangannya apa? Dek, kamu itu. Kekurangan saya pak, mandinya setahun cuma dua kali. Diterima gak? Hah? Gak diterima. Hah? Setahun pimpin, sorry ya. Anakku ayu-ayu kok. Tapi kalau misalnya ditanya, anu jenengan kekurangannya pak? Ya sholat pak, sholatnya saya masih bolong-bolong. Bolong-bolongnya gimana? Ya paling cuma Idul Adha sama Idul Fitri toh. Ya bisa diatur itu. Subhanallah. Rela panjenengan menikahkan putri jenengan dengan orang yang mandinya setahun cuma dua kali. Kebangetan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan fadfar bidzati dini taribat yadak. Utamakan kepatuhan seseorang di dalam beragama, niscaya engkau akan beruntung. Ketika Nabi SAW bercerita tentang kriteria pasangan yang seharusnya dinikahi. Ada Nabi SAW menyebutkan kebiasaannya, biasanya wanita itu dinikahi karena kecantikannya, karena apanya? Hartanya, kemudian karena keturunannya, tungkahul marhatu li arba'in. Iya betul, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Agamanya nomor berapa? Nomor 4. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan fadfar bidzati din taribat yada. Prioritaskan agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ya, kembali kepada metafora. Jadi Nabi SAW tadi menggambarkan sholat seperti apa? Seperti mandi, seperti sungai. Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ad-Duha itu memberikan metafora tentang siang dan malam. Kalau kita perhatikan, Allah berfirman wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu ya setelah matahari terbit, berarti sudah terang atau belum? Sudah terang. Ya. Kemudian setelah itu Allah katakan walaili idza saja, demi malam. Ya. Walaili demi malam. Jadi Allah mengawali surat ini dengan dua sumpah. Yang pertama sumpah dengan waktu siang, waktu duha. Yang kedua sumpah dengan waktu malam. Apa yang ingin Allah jelaskan dalam surat ini? Para ulama kita menjelaskan bahwa Allah dalam surat ini ingin menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad suatu nikmat sampai engkau ridha. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lainnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Kami berikan kepadamu wahai Muhammad hidayah setelah sebelumnya engkau tidak mengetahui hidayah tersebut. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa dari kumpulan ayat-ayat ini seakan-akan Allah sedang menggambarkan kepada kita bahwa hidayah sama dengan cahaya di siang hari. Sedangkan kesesatan sama dengan gelapnya malam hari. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berpikir siang malam. Kita setiap hari melihat siang, setiap hari melihat malam. Apakah kita pernah berpikir bahwa Islam yang kita anut ini adalah merupakan cahaya? Dan ini adalah merupakan kenikmatan terbesar yang kita miliki. Aneh sebagian orang ketika mengeluh, saya miskin, saya dari dulu pakai sepeda ondel, saya dari dulu sandalnya enggak pernah sandal kulit, selalu sandal jepit. Aneh. Ya. Kenapa? Loh, jenengan kan bisa sholat. Iya, alhamdulillah kawin mien sholat. Itu nikmat. Bahkan itu nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba. Dan itulah cahaya yang akan menyinari seseorang. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22. Dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyebutkan bahwa ajaran Islam adalah cahaya. Afaman syarahallahu sadrahu lil-Islam. Dan orang-orang yang kami buka hatinya untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbihi, sungguh dia telah mendapatkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti cahaya itu terang ya. Terang, mestinya wong Islam gue mukanya terang-terang gitu ya. Kalau yang ternyata ditakdirkan oleh Allah kulitnya sawo, ya aja bosok lah. Kematangan. Bosok kan manjan ke priwe. Sawo kematangan, Ustaz. Gimana Ustaz? Kita ini orang Islam tapi kulitnya sawo kematangan. Apakah kita dapat cahaya? Cahaya ini enggak mesti orangnya kulitnya putih. Cahaya itu ada di mana? Di hati. Maksudnya cahaya di hati gimana Ustaz? Apa maksudnya? Jenengan pernah di rumah sakit? Ronsen, terus apa keton ana lampune gitu ya. Apa maksudnya? Cahaya dia itu maksudnya apa? Tenang, tentrem, ayem, ya, damai. Itulah tenang, itulah cahaya. Dan yang namanya ketentraman, kedamaian hati, itu gak bisa dibeli dengan apapun juga. Banyak orang kalau misalnya ketenangan itu dijual di supermarket, saya yakin ramai supermarket, laris. Mereka rela untuk membayar dengan uang yang banyak untuk mencari ketenangan. Apakah panjenengan pikir orang-orang yang memiliki harta melimpah mesti hatinya tenang? Ya mungkin ada, tapi juga banyak yang tidak tenang. Saben dina mikir bukana maling. Sekedar ada kucing klotak, maling. Orang bisa turu. Ya. Coba orang miskin. Takut gak? Apa sih harus dicolong orang sini? Tolong. Bukan berarti jenengan itu harus jadi orang miskin. Enggak. Cuman saya di sini ingin mengatakan bahwasanya barometer ketenangan itu bukan diukur dari harta seseorang. Tapi sejauh mana keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cahaya yang Allah berikan ke hatinya orang-orang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman adalah cahaya yang Allah berikan di hatinya sehingga dia mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman di dalam jiwanya. Apakah dia kena musibah? Semuanya kena musibah. Akan tetapi beda antara orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dengan orang yang tidak beriman ketika mendapatkan musibah. Lihat saja bedanya. Orang yang gak pernah sholat, orang yang gak pernah beribadah, begitu dapat musibah, lihat saja. Bedakan dengan orang yang sholat, orang yang beriman, orang yang beribadah kepada Allah, rajin ngaji, dapat musibah, sedih. Akan tetapi cepat-cepat dia mengutarakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang yang tidak beriman, begitu dengar dapat musibah, apa? Mati aku. Lu pengen mati temenan ya. Kalau orang yang beriman enggak, pertama kali keluarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu mungkin baru di lisannya, setelah itu dia pikirkan inna lillahi. Kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. HP yang kita miliki gigal meng WC. Innalillahnya bukan di WC ya. Keluar dulu. Innalillahi rajiun. Ini miliknya Allah sudah. Kalau orang yang tidak beriman, tangannya melebun janku. Kulit juga. Ya, salah ngambil nanti. Ini orang yang beriman. Orang yang beriman akan mendapatkan cahaya. Tapi orang yang tidak beriman akan mendapatkan kegelapan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain. Surat Al-An'am. Ayat 122. Allah berfirman. Allah menyebutkan dua jenis manusia. Allah menyebutkan dua jenis manusia dalam surat apa tadi? Al-An'am ayat 122. Bismillah. Manusia yang pertama, kata Allah, awaman kana maitan. Apakah orang yang sebelumnya mati? Faahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, kemudian kami beri dia cahaya yang dengannya dia bisa berjalan di hadapan orang yang banyak. Ini manusia yang pertama. Manusia yang pertama sebelumnya apa? Mati. Terus dikasih apa? Cahaya. Cahaya hidup bisa jalan. Para ulama mengatakan mati di sini maksudnya adalah dia tidak kenal apa itu Islam. Tidak tahu hidayah. Tenggelam dalam maksiat. Dalam perbuatan-perbuatan mungkar. Kemudian Allah masukkan secercah cahaya ke hatinya sehingga dia tahu jalan. Mana yang seharusnya ditempuh? Ini orang jenis yang pertama. Orang yang kedua, kama matsalu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang pertama ini seperti orang yang kedua? Siapa orang yang kedua? Orang yang berada di dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Jadi ada berapa jenis manusia? Pertama, dua. Yang pertama, orang awalnya mati terus dikasih cahaya hidup bisa jalan. Yang kedua, orang yang berada dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Apakah dua orang ini sama? Sama atau tidak? Beda. Dan para ulama menyebutkan di sini matinya orang yang pertama karena belum kenal apa? Islam. Berarti keliru ya kalau ada orang yang mengatakan muslim sama kafir itu sama. Keliru apa enggak? Beda. Karena di sini Allah mengumpamakan orang kafir itu seperti orang mati. Kan orang ini sebelum kenal Islam mati kan? Awaman kana maitan. Apakah orang yang mati kemudian kami kasih cahaya? Berarti orang-orang yang mengatakan seluruh agama sama, menyamakan antara muslim dengan orang kafir, itu seperti menyamakan antara orang hidup dengan orang mati. Sama enggak orang hidup sama orang mati? Beda. Ya. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang jauh dari keimanan, jauh dari agama, tenggelam dalam perbuatan maksiat, dia ini seperti orang yang berada di dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar darinya. Makanya coba perhatikan. Orang-orang yang di dalam hatinya selalu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana dia meniti jalan yang ada di dunia ini. Gak tahu mana halal, mana haram. Sing penting wareg. Istilahnya orang nganti kadal ya. Nganti kadal ya diuntal. Sampai kadal pun dimakan. Ini orang yang jauh dari agama, gelap, gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika dikatakan haram maslah, rasa ngomong haram-haram. Golet sing golek sing haram bi angel, apa maning golek sing halal. Ini orang-orang yang jauh dari cahaya, gelap kehidupannya. Ya. Ada masalah dikit marah, banting piring, banting gelas. Makanya istrinya itu ketika suaminya datang itu spot jantung. Ya. Dan jenengan dulu nikah sama suamimu karena apa? Biyen ganteng banget, Mas. Lah, kudu ndeleng ganteng etok. Kalau ganteng tidak beriman, apa manfaatnya? Ya. Makanya ini yang masih bujangan-bujangan ini ya. Atau yang sudah nikah tapi ibu-ibu marah nanti. Ibu marah, Bu. Ya, yang belum bujangan-bujangan yang belum nikah-nikah ini pilih betul orang-orang yang beriman. Yang pemuda-pemuda cari pemudi-pemudi yang beriman. Yang pemudi-pemudi cari pemuda-pemuda yang beriman. Itu nomor satu keimanan. Karena itu akan mendatangkan cahaya. Sebaliknya orang yang tidak beriman itu lebih banyak gelap matanya. Makanya nuhun sewu ya, bagi yang mau nikah ini, yang ibu-ibu terutama, yang mbak-mbak terutama, lihat agamanya, lihat akhlaknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wahai para orang tua, kalau ada seorang pemuda datang melamar putri jenengan, dan pemuda itu kalian lihat agamanya dan akhlaknya baik. Agamanya dan apanya? Akhlaknya. Fazawwijuhu, nikahkan putrimu dengan pemuda tersebut. Seneng gak pemuda-pemuda gak? Syaratnya apa? Agama dan akhlak. Loh Ustaz, jeneng kudu agama dan akhlak. Karena ada orang rajin ke masjid. Agamanya bagus ke masjid. Tapi akhlaknya jelek. Keluar masjid gak wa sandale tanggane. Berarti kan akhlaknya jelek. Ya. Atau ada orang rajin puasa Senin Kemis, tapi akhlaknya jelek. Kadang-kadang ngomongnya kasar. Ya, ada enggak? Ada. Sudah haji, agamanya bagus, tapi akhlaknya jelek, apa? Pelit. Ada enggak? Ada. Makanya di sini Nabi menyebutkan apa? Dua, agama dan akhlaknya. Jadi akhlak itu bukan sekedar disebutkan untuk pepek-pepek saja, enggak. Nabi ada misi di balik itu. Tapi akhlak saja enggak cukup. Kalau agamanya enggak bagus. Kenapa Bu tertarik? Oh, itu orangnya sopan banget. Datang munduk-munduk, assalamualaikum, nuwun sewu. Bahasa kromonya inggil. Enggak apa-apa, bagus itu. Ya. Kemudian bawa oleh-oleh banyak, ngomongnya lembut gitu. Salat mboten? Mboten. Lah. Dua harus ini. Dinahu wa khuluquhu. Agamanya dan akhlaknya. Fazawwijuhu, nikahkan putri kalian dengan pemuda tersebut. Kalau enggak, takun fitnatun wa fasadun arid, kata Nabi SAW. Kalau enggak kalian lakukan, atau kalian masih nunggu-nunggu sing teka kudu nganggo sing mobile Mercy, harus yang mobilnya Lamborghini. Nek sing teka isi mobil-mobil gak level. Ya. Maka yang seperti ini kata Nabi SAW, takun fitnatun wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ini saya bukan nakut-nakuti ya. Bapak-bapak yang punya apa? Yang punya putri, saya bukan sedang nakut-nakuti, tapi sedang menyampaikan pesan dari siapa? Rasulullah SAW. Kok kita sampai nikah ya? Apa tadi? Oh, gelap. Ya. Jadi orang yang jauh dari agama dia gelap. Ya, ini baru gelap di mana? Di dunia, belum di akhirat. Di akhirat lebih mengerikan lagi. Di akhirat lebih mengerikan lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan para manusia sebelum mereka itu meniti jembatan. Jadi mereka kan setelah ditimbang, setelah dihisab, mereka akan berjalan menuju ke jembatan. Saat itu suasana gelap gulita. Rasulullah SAW menyebutkan hum fi dhulmati dunal jisr. Para manusia saat itu berada dalam kegelapan, gelap gulita sebelum mereka masuk ke jembatan. Hadis riwayat Muslim. Terus setelah itu mulai dibagi cahaya. Mulai dibagi cahaya. Yang dibagi cahaya adalah orang-orang yang beriman. Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 12-13. Surat apa? Al-Hadid ayat 12-13. Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Engkau akan lihat nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, yas'a nuruhum, cahaya mereka akan terus mengiringi mereka di depan dan di samping kanannya. Ini orang-orang yang beriman. Di dunianya tenang dapat cahaya, di akhiratnya cahaya beneran. Ketika ada dalam kegelapan, tahu-tahu muncul cahaya di depan dan di samping kanannya. Bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Akan dikatakan kepada mereka, ada kabar gembira buat kalian. Setelah ini kalian akan masuk surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kalian akan kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang terbesar. Ini siapa? Orang-orang yang beriman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Siapa ini? Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Mereka berkata kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami. Kami pengen minta sedikit cahaya dari kalian. Karena satu masih ngumpul. Masih siapa? Masih ngumpul. Jadi orang yang beriman dapat cahaya, orang yang munafik melu dapat cahaya. Tapi dia enggak dapat, dia cuma kebagian sedikit cahayanya orang yang beriman. Maka mereka katakan, "Unzuruna, tunggu kami. Kami pengin dapat sedikit cahaya dari kalian." Apa dikatakan sama kaum munafikin? "Qila rji'u wara'akum faltamisu nura." Dikatakan sama orang-orang munafik yang minta cahaya kepada orang yang beriman, coba kalian mundur sana, mundur, mundur. Cari cahaya kalian di sana. Orang yang beriman maju terus, orang munafik pada mundur cari cahaya di belakang. Sampai terpisah antara kaum mukminin dan munafikin. Setelah terpisah total, faduriba bainahum bisur. Allah bikin tembok antara kaum mukminin dan kaum munafikin. Na'udzubillahi min dzalik. Ya sudah, kemana Ustaz? Sudah masuk ke neraka. Sedangkan orang yang beriman akan melewati jembatan tersebut. Berarti yang lewat jembatan hanya orang-orang yang beriman. Orang munafikin, orang kafir, orosah lewat jembatan. Langsung baik. Kemana? Ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kegelapan di mana? Di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ada pertanyaan silakan. Pertanyaan bagus. Di padang mahsyar itu matahari akan didekatkan. Apakah pada hari itu ada matahari? Jawabannya iya. Ya. Katanya mataharinya sudah hancur. Bikin lagi kan gak apa-apa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan tudna syamsu, matahari didekatkan, berarti kan ada matahari. Dan sangat mudah bagi Allah untuk bikin lagi. Yeah. Bahkan bumi akan dibikin baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. bumi tempat kita berkumpul itu berbeda nanti dengan bumi yang kita tinggali sekarang. Bumi saja bisa diganti, apalagi matahari. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika mendapatkan hak dari atasan sejumlah uang untuk operasional, akan tetapi dari pihak atasan mensyaratkan adanya laporan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebagai syarat pengambilan, apakah uang yang menjadi hak yang halal menjadi haram? Ini uangnya halal dulu atau tidak? Saya khawatirnya uang-uang yang seperti ini itu anu seripilan-seripilan proyek-proyek sing anu dane 10 juta tapi ngomongnya 20 juta SHU-ne seripilan. Saya khawatirnya seperti itu. Kalau dari awal itu adalah uang yang hasil manipulasi proyek, itu dari awal sudah enggak benar, sudah enggak halal. Tapi kalau memang betul-betul itu uang halal, betul-betul itu uang halal, bukan uang haram sumbernya, maka hukum aslinya halal. Hukum aslinya halal. Ya tinggal panjenengan bagaimana bisa bernego kepada siapa? Kepada atasan Anda untuk membuat laporan sesuai dengan realita. Kalau ternyata nanti dirubah laporan jenengan sama siapa? Sama atasannya, berarti yang dosa siapa? Atasannya. Yang penting jenengan memberikan laporan seperti apa adanya. Masalah nanti dirubah sama atasannya, yang berdosa adalah atasannya. Wallahu a'lam. Ustaz, mengerjakan amalan yang tidak dicontohkan Nabi kan enggak dapat pahala. Kalau mengerjakan puasa Dawud, apakah dapat pahala sedangkan Rasul tidak mencontohkan? Rasul mencontohkan. Nabi yang mengatakan bahwa puasa yang paling afdal adalah puasa Dawud. Ya, jadi Nabi SAW mencontohkan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan praktek. Jadi sebagian orang mengira puasanya Nabi Dawud, ya puasa nggo Nabi Dawud. Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa puasa Dawud puasa yang paling afdol. Jadi beliau sendiri yang mengatakan. Ya. Jadi ini semacam pengakuan dari Nabi tentang amalan yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Berarti itu sudah masuk ke dalam ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kalau saya nanya kepada Pak Kiai tentang barang yang hilang, apa termasuk syirik? Kiai beneran ini. Kalau Pak Kiainya tahu, ya misalnya ternyata pencurinya tetangga beliau gitu misalnya ya. Bukan beliaunya, pasal Pak Kiai nyuri kan enggak lah. Ternyata Pak Kiai ngeliat, oh itu motornya si Fulan, saya ngeliat. Ya enggak apa-apa, tanya seperti itu. Tapi kalau Pak Kiainya enggak tahu misalnya, enggak tahu siapa pencurinya, ya itu termasuk hal gaib ya. Hal gaib yang sifatnya nisbi. Ya, gaib itu ada yang mutlak, ada yang nisbi. Mutlak itu artinya gaib sama sekali, seperti hari kiamat. Itu kan enggak ada yang tahu sama sekali. Gaib nisbi itu adalah gaib yang kayak tadi, barang kelangan. Itu gaib menurut banyak orang, tapi menurut pencurinya itu bukan apa? Gaib. Karena dia tahu pencurinya. Nah, yang seperti ini pun sebenarnya juga tidak boleh atau tidak ada yang tahu kecuali si pencurinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tahu, siapa? Setan. Siapa? Setan. Nah, ini yang biasa ditanya-tanya ini, tahu karena tanya sama siapa? Nah, itu dia. Itu bermasalahnya di situ. Bermasalahnya di situ. Karena tanya sama makhluk halus, dan makhluk halus itu kalau ditanya pasti ada kompensasinya. Apa Ustaz? Apa yang mereka minta? Dan biasanya mereka minta sesajen. Biasanya mereka minta sesajen. Oh, aku njaluk rokok klobot. Taruh di mana, menyan. Itu yang jadi masalah di situ. Maka ya enggak usah lah, tanya Pak polisi aja lah. Ya, tanya polisi aja. Polisi kan enggak tahu gaib, iya dia kan punya alat. Ya, alat di sini maksudnya adalah penyidik, penyelidik ya. Itu lebih aman insyaallah. Jam berapa isyanya? Sudah? Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.